Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh bahagia menjadi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena apa yang diucapkannya selaras dengan apa yang diyakininya di dalam hati. Itulah kebahagiaan yang tiada tara yang dimiliki oleh setiap makhluk yang bernama muslim. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita hari ini adalah ayat ke-21 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ikal lazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Rugi, suatu hasil yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Kalau berdagang rugi, ngapain kita berdagang? Jual beli rugi, ngapain kita jual beli? Kalau kuliah gagal, ngapain kita kuliah? Kalau masuk PNS tidak lulus, ngapain kita mendaftar? Yang diinginkan setiap manusia adalah keberhasilan. Walaupun kesalahan dan kegagalan merupakan suatu hal yang biasa dalam hidup ini, tetapi menjadi luar biasa apabila kita tahu rugi, kita tetap menjalani proses kerugian itu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang merugikan dirinya sendiri adalah, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, orang yang dusta. Yang pertama, orang yang mendustakan orang lain, mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak dari kedustaan itu bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada orang lain, walaupun orang lain kecewa, walaupun Allah kecewa, tetapi sebenarnya dampak yang paling real adalah dia telah merugikan dirinya sendiri. Maka kita menemukan dalam banyak bisnis, kejujuran adalah nomor satu. Kesetiakawanan di dalam DP3 pegawai negeri harus bernilai 90 kesetiaan. Karena apa? Karena orang yang dusta tidak layak dipakai. Di dalam bisnis manapun, kalau sudah ada unsur dusta, MOU gagal total. Maka yang rugi siapa? Pihak yang telah mendustakan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebutkan tadi, orang yang rugi adalah menghambat Islam dari luar. Islam telah bagus jalannya, dihambat. Atau yang ketiga, dia berusaha untuk membengkokkan Islam dari dalam. Jadi usaha untuk menghancurkan Islam baik eksternal atau internal, kembalinya bukan pada Islam itu sendiri, tetapi kerugian akan tertimpa pada orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Untuk itu kita menemukan di sini wadolla anhum makanu yaftarun. Ada dolla pada ayat ini, ada azlamu. Siapa yang lebih sesat, siapa yang lebih gelap. Apa beda dol dengan zulm? Dol itu sesat, zulm itu gelap. Diilustrasikan demikian, kita akan menjadi orang yang rugi apabila tiba-tiba dalam suasana terang mati lampu. Tentu saja kondisi menjadi gelap. Gelap itu berada pada posisi berdiri, diam, kita tidak tahu apa yang mau kita perbuat karena kondisi yang telah gelap tadi. Jadi orang yang zolim itu dia berada pada posisi berdiri dan dia bingung, tidak tahu apa yang mau dibuat. Sementara dol, sesat, ketika dia sudah berada dalam keadaan gelap, berdiri saja susah, dia berusaha untuk berjalan. Jadi tentu saja dia akan menabrak sana sini, baik benda yang ditabrak itu pecah atau benda yang ditabrak itu akan melukai dirinya. Maka di sini terlihat jelas orang yang merugi itu akan berada pada posisi yang gelap dan itu tidak mengenakan, atau berada dalam posisi yang tersesat sehingga dia tidak tahu jalan yang lurus yang sebenarnya itu berada di dalam agama Islam. Silakan Ustaz Safiar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ayat yang merupakan penekanan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menghalangi jalan yang lurus yang sudah ada. Al-Quran sebagai manhaj dalam kehidupan kita ini yang kita harus telusuri adalah ketika kita menjalani ajaran Islam dengan kafah, dengan universal, maka pasti ada slogan-slogan yang orang hendak mengada-ngada. Maka di sini penekanannya adalah ketika Allah mengatakan ulaika, dijelaskan Allah lagi dalam sini dengan bentuk isyarat, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Merugi dari apa? Sudah pada ayat sebelumnya kita bahas, orang yang mendustakan itu pasti karena akan dampak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya berupa sesat. Kemudian azab yang kedua adalah menyesatkan orang lain. Dosa yang dia pikul adalah dua hal. Di sini kerugian adalah ibarat orang makan tapi merasa tidak kenyang dan tidak kenyang, tidak bisa dinikmatin makanan itu. Nah, itu yang kita ibaratkan di sini. Jadi melalap. Maka seandainya seseorang dalam menafkahi hidupnya ataupun dia jalan yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala yaslauna fi butunihim nar, maka Allah akan gelegakkan dalam perutnya itu api. Jadi tidak ada ketenangan. Malah juga kadang orang yang makan yang tidak baik, yang dijalaninnya tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dengan bentuk penyakit yang begitu luar biasanya. Maka ini merupakan kerugian. Di dunia dia azab, apalagi di akhirat. Khosiru anfusahum. Kemudian disesatkan Allah Subhanahu wa taala, baik kaca pemikirannya sudah sesat. Tidak ada hal-hal yang positif bisa diambil dari ide-ide seseorang kalau sudah melakukan kedustaan. Yang taunya dalam dirinya itu bagaimana merugikan orang lain. Tidak pernah orang yang melakukan dusta itu ada kebaikan. Kalaupun ada kebaikan, itu berupa rayuan-rayuan yang membujuk seseorang kepada kesesatan. Wadalla anhum. Mereka ini akan sesat. Kemudian apa yang mereka selalu ada-adakan itu akan lenyap begitu saja. Karena apa? Dampak perbuatan mereka ini adalah perbuatan aniaya terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah dan begitu berbahagia pada hari ini, satu kesimpulan yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam ayat 21 surat Hud ini, bahwa berbahagialah umat Islam yang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Mencari Tuhan selain Allah itu tidak memberikan dia berada pada jalan yang lurus, kecuali tersesat di persimpangan jalan. Orang yang berusaha untuk hidup bersama Allah, kun ma Allah, jadilah tetap untuk berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berusaha untuk melenceng walaupun sebesar 1 mili, karena rel kereta api yang seharusnya lurus akan berada, seharusnya ke utara, akan berbelok ke selatan, akan berbelok ke timur atau ke barat apabila dia berusaha untuk melenceng 1 cm. Penyimpangan 1 cm bisa berdampak pada jauhnya kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita untuk tetap hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hidup bersama Allah Subhanahu wa taala? Artinya tancapkan keimanan yang kokoh akan kebesaran Allah di dalam jiwa sehingga kita menjadi orang-orang yang besar, bukan menjadi orang-orang yang rendah, hina, dina, termarginal. memahami hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memahami bahwa Allah memiliki sifat kasih dan sayang, sehingga kita dapat menyayangi siapapun dan bisa menyamakan antar satu manusia dengan yang lain bagaikan mata-mata sisir. Tidak ada yang mulia kecuali orang yang bertakwa. Begitu juga hidup mulia bersama Allah ketika kita ketahui bahwa Allah memiliki sifat maha kaya. Carilah kekayaan bersumber dari rezeki Allah yang kaya dan yang halal, karena Allah memiliki alam semesta dan diperuntukkannya kepada orang yang beriman. Untuk itu, menjadi muslim adalah menjadi orang-orang yang berbahagia. Menjadi muslim adalah menjadi orang-orang yang kreatif. Menjadi muslim adalah menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan kasih sayang. Tiada dendam, tiada iri hati yang tertanam di jiwa muslim. Karena apa? Karena dendam, iri hati, mencari Tuhan selain Allah, mencari rezeki dengan cara yang haram, berarti telah mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Tentu saja, tidak ada satu orang pun yang ingin merugikan dirinya sendiri. Pernah nggak kita bertanya, saya hidup dan untuk apa saya hidup? Bila perjalanan dari Medan ke Jakarta memerlukan persiapan, perjalanan Medan ke Tanah Suci lebih memerlukan persiapan. Tentu saja perjalanan di dunia menuju akhirat setiap hari telah kita persiapkan atau belum? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.